Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa, bapak ibu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita kemarin dari kitab itu Majalis Syahr Ramadan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita masuk pada pembahasan tentang itu fisakah, tentang masalah zakat, majelis yang ke-16. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan setelah beliau berselawat kepada baginda Rasulullah SAW dan menyanjung para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, beliau mengatakan, ikhwani, qala Allah taala, saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin khunafa'a wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah wa dzalika dinul qayyimah. Saudaraku, Allah berfirman, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan agamanya untuk Allah taala. Sehingga tugas utama yang harus kita wujudkan dari perintah Allah dalam kehidupan ini adalah yaitu mewujudkan kemurnian beragama. Mewujudkan kemurnian beragama. Mewujudkan kemurnian dalam wujud dalam beribadah kepada Allah SWT. Jangan sampai terjatuh dalam perbuatan syirik. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Kemudian juga dalam ayat yang lainnya Allah katakan, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasanan wa man taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa adzama ajran wastaghfiru. Tegakkan salat, tunaikan zakat, pinjamilah Allah dengan pinjaman yang baik, dan apapun yang Anda persembahkan, apapun yang Anda berikan kebaikan dari kepada diri Anda, semua kebaikan yang Anda lakukan itu akan Anda dapatkan kebaikannya di sisi Allah taala, dan ganjaran yang berlipat-lipat, ganjaran yang lebih besar. Allah perintahkan tegakkan salat, salat yang tegak itu salat yang hatinya nyimak, daimun, khosiun, khosiun, daimun, kemudian yuhafidun, hafidun. Orang yang khosiun, yang khusyuk, daimun terus menerus, kemudian hafidun, menjaga betul kewajiban sholatnya itu, menunaikan zakat, kemudian meminjami Allah, infak, sedekah, pinjaman kepada Allah taala. Ini istilah Allah yang sungguh sangat mulia. Harta yang kita miliki pemberian Allah, dan Allah itu tidak butuh apapun kepada kita, dan kita ini orang fakir kepada Allah taala, butuh total mutlak kepada Allah taala. Allah perintahkan supaya harta yang Allah berikan kepada kita ini dipinjamkan kepada Allah. Ini ungkapan yang luar biasa. Allah enggak butuh. Artinya itu adalah Allah pengen memberikan kesempatan kepada kita dengan penuh kemuliaan agar kita seakan-akan itu berbuat baik dengan meminjaminya, itu dengan kita berinfak, sedekah, memberi dan seterusnya itu. Dan itu pun tujuannya adalah supaya nanti Allah bisa memberikan kepada kita kebaikan yang lebih banyak lagi dengan apa yang kita lakukan dengan sedekah itu. Ini kemuliaan yang Allah inginkan pada hambanya. Dan apapun yang Anda lakukan dari kebaikan itu akan Anda dapatkan di sisi Allah taala, enggak ada yang sia-sia kebaikan Anda. Jangan khawatir kebaikan Anda tidak terhitung oleh Allah taala. Kebaikan Anda ada yang hilang atau ada yang ketelingsut, enggak ada. Semua terekap oleh Allah taala. Sekecil apapun, walaupun tidak ada satupun makhluk yang melihat perbuatan baik Anda. Dan pahalanya itu akan dilipat-lipatkan oleh Allah taala. Wastaghfiru. Setelah Allah memerintahkan berbuat baik, Allah memerintahkan istighfar. Sempurnanya kayak apa Anda berbuat baik? Pasti ada cacatnya, pasti ada kekurangannya. Maka iringilah kebaikan-kebaikan kita, ketaatan kita dengan istighfar. Jangan malah sombong, jangan malah angkuh kayak-kayaknya dia hebat. Kebaikan yang kita wujudkan ini pun terjadi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan Allah taala. Sehingga jangan menisbatkan pada diri kita, menisbatkan kepada Allah taala, sehingga terpelihara ketawaduan dan kefakiran kita kepada Allah taala. Kemudian wa ma ataitum min riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulai kaumul mudhaifun. Apapun yang Anda berikan dari riba agar hartanya itu berkembang, maka harta itu enggak berkembang di sisi Allah taala. Harta Anda dengan riba itu bisa berkembang, tapi di sisi Allah tidak berkembang. Bahkan Allah hancurkan itu riba nanti. Tidak ada harta yang dikumpulkan dengan riba kecuali hasil akhirnya adalah ilal qillah, yakni bangkrut, ludes. Ada ludesnya itu tinggal dengkul tok, dia enggak punya apa-apa. Begitulah nasibnya para ini pemakan bunga, rentenir. Atau juga ludesnya itu enggak ada barokahnya sama sekali. Hartanya melimpah ruah bisa, tapi enggak ada ya ini kebaikannya. Lihat kekayaan di tangan-tangan orang-orang yang mereka itu kafir, enggak tahu haknya Allah dan enggak tahu tentang mengelola harta dengan cara yang benar. Itu ya seperti sifat manusia, serakah, pengen dimiliki semua. Dalam bahasa Jawanya itu entit, entit namanya itu, sembuarang kalir itu diaku semuanya entit. Sehingga yang terjadi kedzaliman dan kodzaliman, nginjek-injek orang. Ekonomi kapitalis itu rata-rata hasilnya begitu. Mau namanya komunis, mau namanya apa, tapi rata-rata menjadi kapitalis. Gak ada praktek sama rata sama apa itu nama sama rata sama punya itu, gak ada, gak ada. Negara-negara komunis yang menguasai aset-aset dia orang-orang tertentu. Itu hanya ideologi tipuan setan saja, gak ada wujudnya dalam kehidupan, gak ada, gak ada. Itu hanya provokatif, kalau pas belum jadi provokatif untuk membangkitkan sedukungan rakyat kecil. Tapi kalau sudah jadi, mereka buto-buto. Buto-buto. Itu sudah kenyataan hidup kayak gitu. Sehingga kalau masih buto, itu namanya wong cilik, ngejak wong cilik. Tapi kalau sudah jadi orang licik. Itu sudah, ini kenyataan hidup yang selalu akan, ini begitu. Kalau pas baru kampanye itu tukang beca itu disubyo-subyo, dijadikan ya ini simbol perhatian dengan wong cilik. Tapi kalau sudah jadi singkirkan, singkirkan, tuan besar mau lewat. Ini adalah kehidupan manusia, ya begitu sungguhnya itu. Tidak ada ya ini ajaran yang sejujurnya sesuai dengan fitrah manusia sebagaimana ajaran ya ini Islam. Kemudian wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulai kaumul mudhaifun. Dan apapun yang Anda berikan dari zakat yang Anda menginginkan wajah Allah, itulah yang akan dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah taala. Di sini ayat-ayat yang semisal ini banyak dari sunnah, di antaranya adalah bicara tentang rukun Islam, ada 5, di antaranya adalah ita'i zakah, membayar zakat. Dengan demikian fazakatu ahadu arkanil Islam. Zakat ini merupakan salah satu di antara rukun Islam dan pilar Islam yang Allah gandengkan dengan sholat, sehingga seakan-akan enggak bisa dipisahkan antara sholat dengan kewajiban dia berzakat. Dan orang yang mengingkari wajibnya zakat, para ulama sepakat tentang kafirnya orang tersebut yang mengingkari tentang kewajiban berzakat. Zakat yang berkaitan, baik yang zakat yang berkaitan zakat tanaman, zakat emas dan perak, zakat ternak, ini semuanya adalah ini harta yang wajib untuk dizakati. Orang yang tidak membayar zakat, orang tidak membayar zakat itu, satu, Allah akan jadikan harta kekayaannya itu, harta kekayaan itu Allah akan jadikan yaitu setelika, dilebur oleh Allah jadi setelika untuk nyetelika dahinya, batuknya, kemudian lambungnya, kemudian punggungnya. Kata para ulama, kenapa harus setelika batuknya, lambungnya, punggungnya? Orang-orang yang berharta itu kalau melihat orang miskin itu mengerutkan dahinya itu sebagai tanda gak senang, hanya ngerepotin aja. Kemudian perutnya itu mules, mikirkan orang melarat-melarat itu mules, karena hanya dianggap akan mengganggu hartanya. Kemudian melingos, yaitu berpaling, lain dengan menyambut konglomerat. Kalau konglomerat itu ya mbok sandal jepit aja ya, dia akan subyo-subyo, akan dia muliakan. Datang dengan koloran tok, dengan sandal jepit, tapi dia memang konglomerat, ya akan dimuliakan. Tapi kalau yang datang orang melarat itu, maka dia melingos balik punggung, sehingga yang dia tunjukkan punggungnya, tanda dia gak senang. Maka itu yang disetelika oleh Allah, dahinya, kemudian lambungnya, kemudian punggungnya. Yang kedua, akan Allah jadikan sebagai ular botak yang berbisa, kemudian mematok ini pemiliknya itu. Kemudian yang ketiga, ternak-ternak yang tidak dizakati itu nanti akan Allah ini kumpulkan antri, tuannya itu suruh telentang, kemudian setiap ternak, setiap kambingnya atau untanya atau sapinya itu suruh nginjek orang itu. Semua hewan ternak yang dia miliki itu dijejer, kemudian satu-satu melewati nginjek orang tersebut. Ini hukuman orang yang mereka itu tidak membayar zakat, tidak menunaikan zakat. Ini sebagaimana terancam di dalam ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah wa basyirhum bi adzabin alim. Yauma yuhma 'aliha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taqnisun. Orang-orang yang mereka menumpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan di jalan Allah Ta'ala, dikatakan menumpuk itu kalau enggak mengeluarkan zakat. Kalau mengeluarkan zakat, maka dia dianggap tidak menumpuk. Dunia boleh dinikmati dengan mengeluarkan haknya. Ini gampangnya Islam. Dan yaitu untungnya seorang muslim. Orang yang mereka menumpuk emas perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka sampaikan kabar gembira sebagai celaan pada mereka. Apa kabar gembiranya? Azab yang pedih. Hari ketika nanti mereka akan disetelika dengan api, yaitu jahanam, apa itu, jidatnya, lambungnya, dan punggungnya. Ini yang kalian dulu tumpuk-tumpuk itu sekarang rasakan. Ini adalah yang disebutnya oleh Allah Ta'ala dan juga dalam hadis Nabi SAW. Oleh karena itulah, hanya seorang mereka betul-betul memperhatikan itu tentang ini hak, ini hak-hak zakat hartanya itu. Kalau itu wujudnya tanaman, tanaman yang irigasinya gratis, artinya pengairannya gratis, karena hujan, tak ada hujan, gratis, enggak bayar, zakatnya 10%. Tentu dengan nisab yang telah ditentukan. Kemudian setiap panennya itu, setiap panennya. Kemudian kalau harus dengan pengairan bayar, pengairannya bayar, zakatnya 5%. Ini sebagaimana sebutan Allah di dalam yakni ayat-ayat yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wahai orang beriman, berinfaklah dari yang baik-baik dari usaha kalian dan apa yang kami tumbuhkan untuk kalian dari bumi ini, tanaman-tanaman. Wa atu haqqau yauma hasadi. Allah katakan pula berikan haknya di hari ketika hari panen, yaitu menunaikan zakat ketika dia panen dan ketika telah mencapai yaitu nisab. Nisabnya itu adalah 5 ausak, 5 ini 5 sok. 5 sok. Yang satu sok itu kira-kira ya 5 sok itu kira-kira 5 wasak ya 5 osak itu 5 wasak itu satu saknya kira-kira 60 sok. 60 sok sehingga 5 sok ya satu soknya ya kira-kira totalnya adalah yaitu 60 sok tersebut. Yang sehingga nisabnya itu adalah kira-kira 300 sok. 60 satu wasak itu 60 sok. Sehingga 60 kali 5 itu 300 sok. 300 sok. Satu sok itu kira-kira 2,5 kilo apa ya? Bisa dilihat. Sehingga kalau dikilui kira-kira ya berapa itu? Ini bisa dihitung sendiri. Itu adalah ini berkaitan dengan tanaman. Dan tidak semua tanaman, sayur-sayur enggak ada zakatnya, yang biji-bijian, padi, gandum, korma. Kemudian baimatul an'am, unta, sapi, kemudian kambing, ini adalah ada zakatnya. Zakatnya unta ini nisabnya adalah 5 unta. Kemudian sapi 30 sapi. Kemudian kambing 40 kambing. Nisabnya adalah itu sehingga baru akan dikeluarkan zakatnya. Kalau belum sampai nisab ya tidak mengeluarkan yaitu zakat. Kemudian kalau itu emas dan perak zakatnya 2,5%. Nisabnya kira-kira 85 gram emas. 85 gram emas. Dikeluarkan zakatnya 2,5%. Yang belum mencapai nisab tidak dizakati. Kemudian zakat uang. Uang cash yang dia miliki juga dikruskan senilai emas 85 gram. Kalau sekarang emas itu kira-kira 1 juta, gampangannya itu 1 gram 1 juta, maka 85 juta itu adalah nisab dia untuk mengeluarkan zakat, dia keluarkan 2,5 yaitu persen. Demikian pula zakat perdagangan. Zakat harta dagangan. Harta dagangan dia juga keluarkan zakatnya 2,5% juga. Dia total perdagangannya itu harta yang untuk dagangkan ya dihargai kira-kira harga modal umpamanya toko baju lah gitu, toko baju. Kemudian di total semuanya barang dagangan itu yang di toko itu apa aja semuanya direkap, maka membutuhkan catatan yang rapi, yang bagus. Direkap total stock of nam, kemudian direkap berapa, kemudian dinilai berapa nilai uangnya itu lebih dari 85 juta nilainya, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Demikian yang perdagangan. Semua ini perdagangan. Ya mobil yang menjadi perdagangan, tapi kalau mobil pribadi, rumah kos-kosan, kamu itu enggak dizakati. Yang dizakati hasilnya mobil rental mamanya. Yang dizakati adalah yaitu hasilnya daripada sewaan tersebut. Kalau mobil jual beli yang jual belinya itu dihitung adalah harta dagangnya dihitung, kemudian dizakati 2,5%. Demikian Bapak sekalian, singkatnya mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan bahasan yang akan datang biidznillah. Dan sebagaimana beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mudahkan kita, diberikan taufik.